Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kajian fikih muamalah bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih berputar di pembahasan tentang barang gadai. Di sesi terakhir kemarin itu disampaikan oleh Syekh bahwa transaksi terhadap barang gadai yang dilakukan oleh salah satu pihak itu tidak sah. Alasannya adalah kalau yang mentransaksikan itu pihaknya rohin atau pihak yang berstatus sebagai debitur, kenapa nggak boleh? Ya karena barang gadai ini sudah terikat, terkunci dengan haknya si kreditur. Sehingga nggak boleh dia melakukan transaksi. Lalu bagaimana dengan si murtahinnya atau si krediturnya? Sama, dia juga tidak berhak untuk melakukan transaksi. Kenapa tidak berhak? Karena dia bukan pemilik pada barang tersebut. Sehingga baik kreditur atau debitur, mereka sama-sama tidak punya hak melakukan transaksi. Otomatis di sini apa yang terjadi? Barang gadainya dibiarkan sia-sia, tidak terpakai. Kalau tidak ketemu izin antara dua pihak. Jadi misalkan ada rumah harga berapa, misalkan 1 miliar. Lalu kemudian si pemilik rumah atau si debiturnya ingin menyewakan. Lalu kata si A-nya, si kreditur bilang B, tidak boleh ya kamu sewakan. Tidak mendapatkan izin. Atau sebaliknya, si krediturnya ingin supaya rumah itu disewakan. Nanti kan ada pemasukan, bisa membantu si B untuk nyicil bayar rumah dia atau bayar utangnya si B ke A. Nggak mau, ya sudah. Tidak ada titik ketemu. Kemudian apa yang terjadi? Rumah dibiarkan. Tidak disewakan, tidak produktif, dan seterusnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadzal qaul kama tara fihi syai'un min idha'atil mal. Coba deh kalau kita perhatikan, pendapat ini dia itu kalau dilihat-lihat ada unsur kita ini buang-buang harta. Ada harta dibiarkan tidak produktif. Ini rasanya kurang pas. Sehingga kemudian apa pendapat Syekh Utsaimin? As-shawabu annahu idza talaba ahaduhuma 'aqdan. Kalau nanti salah satu pihak berinisiatif meminta terlebih dahulu dan akad yang dia minta adalah la yudhiru bihaqqil murtahin, si kreditur itu sama sekali tidak dirugikan, tidak dimudharatkan dengan transaksi yang akan dilakukan. Fa innal wajib, maka kewajibannya kreditur adalah ijabatu. Dia harus terima, dia harus ACC, harus kasih izin. Dan kalau kemudian tidak mau, ya sudah, kita berhak memaksanya. Sebagai contoh, kata beliau, apabila si rohin, si debitur selaku pemilik mengatakan, wahai A, wahai kreditur, ini rumah saya yang tergadai di kamu, mau saya sewakan. Nanti hasil sewanya bisa dimanfaatkan. Nah, di sini dibilang beliau khamsuna alfan, anggap saja 50.000. Kalau dia pakainya adalah real, itu kita konversi ke rupiah, 50.000 kali 4.000. Berarti 200 juta, ya. 50.000 nolnya 4 kali 4.000. Tambah 3, ya, 200 juta. Maka ini nanti, misalkan per tahun segitu ya, biaya sewanya. Itu kan lumayan. Bisa untuk nyicil utang B kepada si A. Tapi kata si A, enggak boleh disewakan, kata si A. Krediturnya tidak mengizinkan. Maka kita bisa memaksa, wahai A, kamu harus terima, kamu harus setujui. Dengan catatan, ini rumah kita sewakan tidak akan merugikan, tidak akan merusak hak kamu kok. Kalau merusak hak kamu, ya bolehlah kamu tidak izinkan. Tapi kan enggak, ini kita akan sewa dan kita kontrol. Kita akan kendalikan, kita akan awasi orang-orang yang menyewa. Enggak mungkin kita sembarangan menyewakan, misalkan disewakan kepada orang yang merusak rumahnya. Kemudian kalau ada kan pemakai-pemakai itu ketika nyewa, nanti begitu dia keluar, itu engsel pintunya copot semua. Jadi pintu itu bukan lagi ditarik atau didorong, tapi diangkat. Ya, pindah kanan, pindah kiri. Kita nggak kasih kok ke penyewa yang seperti itu. Kaca pecah-pecah misalnya. Lantai dibongkarin. Pokoknya kacau, rumahnya hancur sehingga tidak punya nilai jual. Jatuh nilainya. Nah, makanya kalau kondisi seperti itu berhak si murtahin menolak. Jadi berhak murtahin melarang atau si kreditur. Oh, A, B kalau kamu sewakan ke gitu kita nggak mau gitu ya. Kenapa? Ini akan memudorotkan, merugikan hak kami selaku kreditur. Nanti begitu kamu nggak bisa bayar, maka nilai rumahnya jatuh. Rugi kami nanti. Tapi kalau seandainya itu disewakan dalam kondisi normal, si B juga mencarikan orang yang memakai dibuatkan aturan, maka berhak kreditur untuk dipaksa. Karena kalau dibiarkan, nggak diizinkan, yang terjadi adalah idha'atul mal. Kita buang-buang harta. Harta dibiarkan tidak termanfaatkan, sia-sia, dan ini akan memudaratkan si rohin. Kemudian tadi, bi ghairi iznil akhar, terkait dengan pemanfaatan barang gadai, kalau memang nanti mengizinkan, jadi ya sudah, kata si kreditur, tidak apa-apa, B, kamu sewakan aja, nanti hasilnya kan bisa dimanfaatkan, dan seterusnya, ya sudah, kalau seperti ini, sah dia. Nah, tinggal permasalahannya nanti begini, uangnya itu dibawa kemana? Jadi, kalau ada barang gadai, bentuknya apa? Bisa rumah, ya, bisa mobil, bisa sawah. Nah, ini kemudian disewakan. Nah, nanti ada uang sewa. Uang sewa ini kira-kira diarahkan kemana hasilnya yang didapatkan dari uang sewa barang gadai. Apakah dia masuk menjadi gadai? Atau dia masuk, ya sudah, ke debitur. Nah, ini mau dibelokkan kemana sekarang hasilnya? Kalau ada barang gadai berupa rumah yang kemudian disewakan, kemudian nanti hasilnya seperti apa? Jadi, walakin aina takunul ujroh? Ujrohnya mau diletakkan di mana? Al-jawab, kata Syekh Utsaimin, nanti hasil sewa barang gadai itu taba'an lirrohen. Akan mengikuti barang gadai. Berarti hasilnya disimpan, dikumpulkan, fi ayyi makan, diletakkan tempat untuk simpan sehingga nanti jatuh tempo utangnya. Jadi ini kan gadai si dia punya utang. Jadi mulai utang, lalu kemudian di sini jatuh temponya. Disimpan sampai jatuh tempo. Nanti si A-nya, si B-nya bayarkan kepada si A. Karena dia ikut dari status barang gadai. Termasuk nanti kalau yang menyewakan itu bisa saja si kreditur, bisa debitur. Tapi kalau kreditur yang perlu dicatat adalah barang gadai bukan punya kreditur. Kreditur hanya membantu si debitur untuk nyewakan. Ya udah B, rumah kamu saya bantu carikan yang mau nyewa ya. Biar nanti kalau dapat hasil kan lumayan bisa untuk nyicil utang. Boleh, silakan. Tapi itu bukan milik pribadinya si krediturnya. Makanya di sini disampaikan, silakan wahai kreditur disewakan, nanti dapat hasilnya, ada uang sewanya, maka otomatis dipotong berapa utangnya si B. Kalau B utang 100 juta, biaya sewanya per bulan misalkan 5 juta, ya sudah, bulan pertama potong 5 juta, bulan kedua potong 5 juta, bulan ketiga potong 5 juta, keempat potong 5 juta. Setahun dikali 5, 12 kali 5, 60 juta. Berarti harusnya kalau rumah itu disewa 1 tahun, berarti hutang si B paling tidak sudah kepotong 60 juta. Jadi nggak boleh kalau kemudian hasil sewa masuk ke kantong pribadinya kreditur. Nggak boleh. Itu poinnya. Sehingga di sini katanya harus dipotong. Karena itu adalah haknya si debitur, haknya si B. Kecuali, kata beliau, di sini ada konteks kasus. Bagaimana kalau yang mau dilepas atau dijadikan barang gade adalah budak. Budaknya dimerdekakan, maka kata penulis, sah. Tapi yang merdekakan berdosa. Nanti berarti si B harus menyerahkan gantinya. Kan posisinya tadi si A, kreditur. Ini pemberi utang. Si B, debitur. Kemudian si B ini gadaikan budak. Ternyata budaknya dimerdekakan oleh si B. Otomatis di A nggak ada barang gadai. Kewajiban B adalah gantikan sesuatu berupa uang atau yang lain, nilai budak itu berapa, masukkan ke A. Ini sebagai nilai dari budak. Karena A butuh barang gadai. Kalau ini nggak masuk yang kedua, maka berarti si A tidak memegang jaminan, si A tidak memegang gadai. Di sini dikatakan, sah kalau si pemiliknya memerdekakannya atau si debitur memerdekakan budaknya. Tapi dia berdosa. Dan karena sudah merdeka, dia harus berikan penggantinya. Ini yang akan menjadi gadainya. Sebagai contoh, di sini beliau berikan contoh. Seseorang istadana min syakhsin. B utang dari si A, misalkan 50 ribu. Dan kemudian dia menggadaikan budaknya. Kalau dia bebaskan budak tersebut, kata penulis, budaknya sah merdeka, tapi perbuatannya memerdekakan budak itu haram. Kenapa haram? Karena kan tadi budak itu sudah terikat. Haknya, statusnya sebagai gadai. Itu berarti sudah ada hak si A di dalam budak itu. Makanya kenapa dikatakan haram. Tapi kalau dikatakan sah, nah ini nanti akan dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau tidak sependapat dengan pernyataan ini. Di sini dikatakan, kenapa kok bisa sah? Karena budak itu yang lebih dominan adalah sisi pembebasannya. Sehingga walaupun dia sudah tergadai, kalau dimerdekakan tetap bisa merdeka. Alasannya karena syariat kita memotivasi, mendorong budak dimerdekakan. Tinggal nanti muncul permasalahan haknya si krediturnya terus apa kalau budaknya udah enggak ada. Maka kata mu'alif, kata penulis, ya udah si B kewajibannya ganti. Kan budak sudah dicabut dari si A, maka masukkan barang gadai yang lain yang senilai dengan budak itu. Makanya tadi bahasanya adalah tukhadz al-qimah. Nilai, bukan as-saman. Bukan harga. Kalau saman itu kan berapa budaknya terjual, yaitu harganya masukkan kepada si A. Kalau ini dia tidak menjual budak, si B-nya, si debiturnya nggak jual budak dia. Budaknya hanya dimerdekakan. Berarti kalau dia merdekakan kan dia nggak dapat upah apa-apa. Nggak dapat imbalan. Maka dari itu, ya sudah, kita taksir. Budak yang kamu merdekakan, kalau sekarang apa? Dia menggadaikan mobil misalkan. Nah, mobilnya itu yang dilepas sama dia. Diwakafkanlah, dihibahkanlah sama dia. Ya, kemudian berapa nilainya? Nah, itu yang kemudian dikasih ke si A. Diletakkan kepada si A. Ini posisinya. Jadi, tiga kata kunci yang di sini kita bisa catat. Sah statusnya memerdekakan, tapi haram dia merdekakan. Nanti yang ketiga, dia berikan pengganti dari budak yang merdeka. Muncul pertanyaan. Kalau debitur nggak punya apa-apa, gimana? Dia utang sama orang, dia hanya punya budak, budak digadaikan, malah dimerdekakan, dia nggak punya ganti. Dia nggak punya apa-apa. Berarti ya sudah. Yatul halkul murtahin. Murtahin atau si kreditur nggak punya pengaman terhadap piutang yang dia berikan. Laisa indahu syai. Mau gimana? Nggak ada. Kamu mau minta jaminan dari si B. B nggak punya apa-apa. Nggak ada lagi yang bisa dia gadaikan. Di sini dikatakan kalau untuk pembebasan budak tadi, kenapa ini diizinkan dan seterusnya, dia argumennya seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana tanggapan atau pendapat dari Syaikh Utsaimin rahimahullah mengenai poin ini. Wasoab, kata beliau, ini komentar beliau, membebaskan budak yang sudah digadaikan hukumnya tetap haram. Gak boleh ya B, kamu bebasin budak kamu, kan kamu sudah gadaikan untuk si A. Jadi haram kalau kamu merdekakan. Dan tidak sah. Oke. Jadi pendapat satu tadi kan mengatakan haram, haram. Dosa, dosa. Sah, sah, kata pendapat satu. Nah, pendapat dua ini, Syaikh Utsaimin mengemukakan bilang, haram, dosa, dan tidak sah. Sehingga, ini akan memunculkan konsekuensi budaknya berarti belum merdeka. Tidak merdeka. Haram kenapa? Ya tadi. Haram karena itu ada hak si A. Kamu lepas, kamu mengganggu hak si A. Nggak boleh. Kemudian alasan kenapa tidak sah? Karena argumen yang dibawakan oleh Syaikh Utsaimin adalah fa'ili annahu amrun laisa alaihi amrullah wa rasulih. Ini kamu itu tidak ngikuti sunnahnya Rasul. Tidak ngikuti tuntunannya Allah. Makanya haram. Di situ sisi keharamannya. Atau sisi tidak sahnya. Kok bisa? Ya begitu. Tidak sejalan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Makanya kata beliau, aneh kalau ada yang bilang, ini hukumnya haram, dia berdosa, tapi transaksinya tetap sah. Kan saling kontradiksi. Kalau haram ya sudah, berarti tidak sah. Nabi SAW kan sudah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bagaimana mungkin dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu apa bentuk ibadahnya, takorupnya, yaitu membebaskan budak. Membebaskan budak, dia mau cari pahala. Gak apa-apa, kamu boleh cari pahala. Tapi ketika dengan cara yang dilarang, dengan sesuatu yang maksiat, kan tidak boleh. Ada orang misalkan, dia mau ibadah. Ibadahnya apa? Saya niatnya mau bantu orang miskin. Mau menyantuni anak yatim. Niat yang bagus. Bagus niatnya. Mau ibadah dia. Tapi saya harus nyolong. Saya harus merampok rumah-rumah orang kaya. Nah, ini caranya yang salah. Berarti tidak boleh. Sama ini tadi dia kan niatnya mau ibadah, mau memerdekakan budak. Tapi budak kamu ini tergade loh di A, budak kamu tergade di kreditur. Ya tunggu selesaikan dulu urusannya dengan kreditur. Nanti kalau sudah baru bisa kamu lepas. Merdekakan silahkan. Lalu kemudian Syaikh Utsaimin membantah ungkapan yang mengatakan bahwa pembebasan budak itu bisa dinyatakan sah karena kemerdekaan dia lebih kuat dibanding yang lain. Ini adalah boleh-boleh saja selama tidak mengganggu hak orang lain. Kalau nanti mengganggu hak orang lain, maka tidak boleh. Karena seperti tadi cara berpikirnya membebaskan budak itu ibadah. Tapi kalau sudah mengganggu, merusak hak orang lain maka tidak boleh. Ibadah harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita lihat poin berikutnya. Bagaimana kalau nanti si barang gadai memiliki hasil? Hasilnya punya siapa? Ada barang gadai. Dia punya hasil. Kalau pohon ya berarti berbuah. Kemudian kalau hewan berarti bertambah gemuk. Atau kemudian bertambah punya anak. Kambingnya. Apalagi hasilnya. Misalkan harga tambah mahal nilainya dan seterusnya. Jadi barang gadai memiliki hasil dan itu anak-anak dia atau itu turunan dia. Di sini dibilang nama urrahan, hasil tumbuh dari barang gadai itu, kemudian uang yang didapat, lalu biaya ganti rugi, ini statusnya mulhaq bihi. Ngikut statusnya kepada barang gadai. Dan rahan di sini dikatakan kalau secara bahasa Arab dia adalah masdar tapi maknanya isim maf'ul, dia sebagai objeknya. Yaitu sesuatu yang digadaikan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman wa ulatul ahmal. Ahmal itu jamak dari hamal tapi artinya adalah mahmul, sesuatu yang dikandung. Termasuk di dalam hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun itu masdar, tapi maknanya adalah mardud, tertolak. Sesuatu yang ditolak. Kembali lagi tadi ke topik. Nama urrahan, hasil dari barang gadai. Makanya di sini dibilang, mayah suluminhu min samar wan nasal. Itu mulhaq bihi. Dia akan ikut kepada status barang gadai. Termasuk nanti biaya ganti rugi. Nah, kalau dibahas nilai atau sesuatu yang tumbuh dari barang gadai, bisa dia mutasilan, bisa dia munfasilan. Mutasil itu artinya gimana? Mutasil berarti menyatu, gabung. Munfasil terpisah. Contoh, si B menggadaikan kambing. Kambingnya itu kurus. Lalu kambingnya jadi gemuk. Dagingnya bertambah. Tubuhnya semakin besar. Maka ada pertambahan pada hewan itu. Jelas kita bilang ini pasti masuk dalam status barang gadai. Jadi kalau dimaksud tadi di sini adalah hasilnya ini. Yang pertanyaannya adalah status hasil. Apakah dia masuk barang gadai? Apakah dia ikut tergadai? Atau dia tidak tergadai? Ini yang mau dibahas. Apakah dia ikut? Tadi bahasa penulis adalah mulhak. Iya, dia ikut tergadai hasil itu. Sehingga kalau sapinya, kambingnya nanti tambah gemuk, ya sudah. Ini statusnya sebagai barang gadai. Kalau seandainya kita bilang itu nggak masuk ya dalam barang gadai, nah berarti si B, si debitur bisa bilang ke krediturnya, wahai A, kamu tidak berhak ya kecuali harga jual kambing yang kurus. Itulah yang menjadi jaminannya. Kan kambingnya udah gemuk, maka tidak seluruhnya menjadi barang gadai. Tapi kata Syekh Utsaimin, yang benar adalah pokoknya semuanya. Ya, kambingnya harga gemuk, ya sudah itu yang tergadai. Semuanya sama-sama tergadai. Tidak ada urusan. Kemudian di sini contoh yang lain. Kalau nanti sifatnya adalah ziyadahnya munfasilah, sama. ikut tergadai. Kalau ini kan dia mutasil, nyambung. Yang kurus, dagingnya nambah. Tadi lapis 1 jadi lapis 2, lapis 3. Sapinya, kambingnya jadi gemuk. Bagaimana kalau pertumbuhan itu hasilnya itu terpisah dari induknya, terpisah dari barang utamanya. Seperti dia menggadaikan kambing, lalu kambingnya punya anak, melahirkan. Banyak anaknya. Apakah anak-anak itu ikut tergadai atau boleh ditarik sama si A? Boleh ditarik sama si B. B bilang sama si A. A, kambingnya sudah beranak 3. Kan yang saya gadaikan induknya. Ya udah, induknya kamu pegang. Induknya barang gadai, anaknya saya bawa. Saya mau jual anaknya. Enggak bisa, B. Anak ini lahir dari induk. Induknya kan kamu gadaikan. Berarti anaknya ikut tergadai. Itu bahasanya mulhak. Sehingga enggak boleh kamu ambil. Selesaikan dulu utangmu. Bayar dulu utangmu. Baru kita kembalikan induknya plus anaknya. Ini yang turunannya. Termasuk nanti kalau kurma. Pohon. Maka buahnya, hasilnya itu ikut tergadaikan. Makanya di sini dikatakan annama yatba'u al-asal. Hasil itu mengikut kepada status induk, kepada status barang utamanya. Termasuk tadi apa? Selain tambah gemuk, selain dia punya anak. Contoh yang lain di sini disebutkan ketika dia bisa menghasilkan. Ya, seperti tadi kalau menghasilkan itu kan dia disewakan, rumah disewakan, itu berarti statusnya ikut tergadai hasilnya. Kalau bentuknya adalah budak. Nah, di sini kalau budak dia bekerja, hasil kerjaan dia berarti ikut tergadai. Sebagai apa? Taba'an li aslihi. Kalau dia mendapat gaji ya sama, gajinya ikut tergadai. Sehingga poin ini yang kita perlu pahami, baik posisi kita nanti sebagai kreditur atau sebagai debiturnya. Termasuk arsul jinayah. Kalau terjadi sesuatu kepada barang gadai dan orang lain harus mengganti, membayar kerusakan yang dia buat pada barang gadai, itu pun ikut tergadai. Sebagai contoh. Ada orang, si B-nya menggadaikan kambing kepada si A. Kambing itu ternyata ketabrak. Jadi waktu kambingnya lagi jalan, ada orang atau ada anak-anak main sesuatu, dilempar kaki kambingnya patah. Dia kan harus ganti kerusakan yang ada pada kambing. Ada nilainya, ganti ruginya. Karena kambing yang patah kakinya pasti beda harga jualnya dengan kambing yang masih utuh kakinya. Sehingga yang merusak dia harus ganti. Dan biaya ganti rugi itu ikut tergadai. Kenapa? Biaya itu muncul masuk dari ganti rugi barang gadai. Ini poinnya. Makanya di sini disampaikan an-naqsul ladzi akhadzahu minal jani yakunu rohnan. Dia ikut tergadai. Sama kalau tadi ada mobil, misalkan mobilnya ditabrak orang, dipecahkan kacanya, dia bayar ganti rugi. Pak, mohon maaf, tadi saya tidak sengaja. Ini biaya ganti ruginya. Maka itu ikut tergadai. Benahi, perbaiki mobil tersebut supaya apa? Nilainya tetap. Kan ini kita lagi mau menjaga haknya si kreditur melalui barang gadai. Kalau budak juga sama, kalau yang dicelakai oleh orang lain itu budak, berarti ganti nilai budak itu. Makanya di sini kita bisa simpulkan, semua hasil ini akan menjadi backup, ma yatafarra minar rahan yulhaq bihi, turunan-turunannya, hasil-hasilnya, ya sudah, dia ikut menjadi tergadai juga. Kemudian, nah ini penting, catatan ini penting. Supaya para debitur itu paham dan tidak keliru dalam memahami. Ma'unahnya atau mu'unatuhu ala rohin. Siapa yang menanggung biaya perawatan? Biaya perawatan ditanggung oleh rohin. Siapa rohin? Debitur. Jadi, biaya perawatan itu urusannya debitur. Biaya perawatan barang gadai, karena tadi barang gadai itu kalau ditinjau, milik siapa dia? Maka itu urusannya pemilik. Bukan pemilik. Kalau bukan pemilik, maka tidak ada urusan terhadap itu. Barang gadai punya siapa? Punya pemilik. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah debiturnya. Maka berarti biaya operasional, biaya perawatan, itu urusannya debitur. Bukan urusannya, ini nggak ada hubungan di sini. Ya, bukan urusannya si kreditur. Kreditur nggak ada urusan. Karena kreditur itu bukan pemilik. Kan saya bukan pemilik, kenapa saya harus menanggung biaya perawatan, kata krediturnya. Apa bentuk-bentuk mu'unahnya, bentuk perawatannya, tanggungannya? To'am. Kalau dia butuh makan, berarti kan harus ngasih makan. Kalau dia butuh minum, berarti kan perlu ngasih minum. Kalau dia butuh pakaian, kasih pakaian. Ini kalau memang konteksnya barang gadai butuh pakaian. Ini urusannya, tanggung jawabnya si rohin. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la yaglikur rohin min sahibihi lahu gunmuh wala wa alaihi gurmuh. Tugasnya si pemilik menanggung resiko dan menerima manfaat. Dia menerima manfaatnya karena dia pemilik. Maka tanggunglah resikonya, tanggung biaya operasionalnya, tanggung biaya perawatannya. Sebagai contoh, kalau dia menggadaikan sesuatu yang butuh penjaga, butuh dikawal, butuh dijaga, butuh diamankan, silakan sewa, bayar bodyguard, bayar pengaman, bayar satpam, gaji. Siapa yang gaji? Urusan rohin. Kenapa? Itu adalah milik dia dan dia yang berkewajiban menjaganya. Sehingga enggak boleh kita bilang urusan seperti itu tanggung jawab rohin dan murtahin. Oh, enggak bisa. Itu tanggung jawabnya debitur. Enggak ada hak untuk membebankannya kepada kreditur. Karena itu bukan urusannya kreditur. Tapi kan kreditur dapat manfaat. Enggak ada urusan. Tugasnya si debitur yang membackup. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin, hadza khata. Kalau kita meyakini harus dua-duanya yang nanggung. Karena yang menikmati hasil itu adalah si B, debitur. Maka kreditur tidak ada urusan. Tanggunglah oleh si debiturnya. Kafan, kalau memang dia meninggal kemudian butuh kafan, siapa yang nanggung kafannya? Sama. Yang menanggung kafannya adalah si rohin. Ini kalau objek gadainya budak. Budak ketika meninggal, ya sudah, dia dikafani, dia kemudian dimandikan, dia dirawat di seluruhnya, dibersihkan. Ini biayanya siapa yang nanggung? Si debiturnya, pemiliknya. Lahu ghunmuh wa alaihi ghurmuh. Kaidahnya seperti itu. Kan manfaatnya kembali kepada si B, maka risiko urusan perawatan operasional urusan si B. Kemudian, kalau barang gadai membutuhkan tempat simpan. Kalau kita sekarang mungkin apa? Deposit box ya. Saya mau gadaikan apa barang gadainya? Emas. Berapa gram emasnya? 10 gram. Oke, emasnya mau diletak di mana 10 gram? 10 gram itu kalau 1 gram 1 juta ya 10 juta. Kurang banyak ya, 10 juta masih kecil. 100 gram lah ya. 100 gram kalikan 1 juta, 100 juta. Ini saya mau gadaikan emas 100 gram. Nilainya kurang lebih 100 juta sekarang. Kalau dari B dikasihkan ke A, A silakan pegang. Kira-kira gimana? Si B tidak percaya. Tapi kalau kemudian si A biarkan barang di B, A tidak percaya. Ya sudahlah, kita cari titik tengah saja. Titik tengahnya gimana? Kita sewa penyimpanan. Di mana yang bisa mengakses penyimpanan itu harus dua orang. Jadi kalau satu saja kuncinya masuk, nggak bisa dia. Biar sama-sama aman. Oke, kata si mereka. Itu tanggungan siapa biaya sewanya? Tanggungan si B. Debitur yang nanggung. Jadi ini termasuk kalau memang dia butuh tempat penyimpanan yang lain. Silakan disewa, ini tanggung jawab si rohinnya. Gak boleh, kemudian dia bilang, ini kan maslahat bersama. Berarti kalau gitu si krediturnya harus nanggung. Enggak. Kreditur tidak harus nanggung. Kemudian di sini ada penjelasan. Barang gadai itu statusnya adalah yad amanah. Nah, ini pembahasan yang juga cukup menarik. Ketika B menyerahkan barang kepada si A, barang gadainya itu, entah motor, mobil, emas, HP, macam-macam. Pokoknya kaidah awal siap apapun yang bisa dijual, maka bisa digadaikan. iPad misalkan, lampu, semua yang bisa digadaikan, gadaikan. Dan selama bisa dijual. Maka pada saat barang dari B, milik B diserahkan kepada si A, kreditur, maka statusnya kreditur, si A itu, dia sebagai yad amanah. Tangan yang menguasai barang berdasarkan sebab dia mendapatkan izin dari pemilik, mendapatkan amanah dari pemilik. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, semua harta yang berada di tangan kita dan posisi kita bisa memegang, bisa menggunakan, bisa menyimpan, bisa mengelola, bisa apapun itu, yang itu bukan harta kita, dan kita sudah mendapatkan izin dari pemilik atau izin dari syariat, namanya yad amanah. Itu gampangannya. Sehingga di sini harta itu statusnya adalah dua. Kita sebagai pemilik atau kita bukan pemilik. Kalau kita bukan pemilik, ini kemudian ada dua. Kita bisa memiliki, menguasai, memegang barang atau harta berdasarkan izin. Pemiliknya kasih izin. Nah, ini tolong dititipkan ya. Ini tolong disimpankan ya. Tolong dipegangkan. Ada izin. Berarti kita dibilang amanah. Yad amanah. Nanti ada konsekuensinya. Kalau tidak izin, kita bukan pemilik. Terus bisa menguasai, bisa menyimpan barang orang. Apa ini? Ya maling. Maling itu dia bukan pemilik. Tapi kok bisa dia dapat barang orang? Izin gak dia? Gak izin. Ya sudah, berarti dia maling. Nah, kita berkepentingan di pembahasan yang itu bersatu sebagai yad amanah. Ya, itu harus izin. Dia bukan pemilik, tapi dia dapat izin dari pemiliknya. Seperti apa contohnya? Wakil, kuasa, penerima kuasa. Di sini dia yakbidul mal atas izin pemiliknya. Kok bisa harta si A, harta si B di kamu wahai A? Nah, iya, B ngizinkan saya untuk pegang. B ngizinkan saya untuk pakai, B ngizinkan saya untuk simpan. Berarti izin dari pemilik sudah dapat. Kalau izin dari syariat apa misalnya? Walinya anak yatim. Pak, bapak kok bisa pak pegang hartanya si anak kecil ini? Oh iya, saya wali. Yang nunjuk saya, yang izinkan saya itu syariat. Allah mengizinkan saya. Berarti harta itu bisa dipegang sama dia, dikuasai, dikelola, dan statusnya sebagai amanah, titipan untuk dia. Ya tasarraf fihi billati hiya ahsan biiznin minasyari. Posisinya ketika dia bertindak untuk atas nama orang lain, maka kaidahnya adalah lakukan transaksi dengan sebaik mungkin. Kalau ada barang misalnya, dia terpaksa harus membeli sesuatu bukan untuk diri dia. Ya, jadi kalau posisi kita sebagai amanah, Ada orang minta tolong, tolong belikan ini, tolong carikan itu. Atau kalau wali anak yatim, tolong kelolakan harta anak ini, tolong diaturkan hartanya. Maka lakukanlah yang terbaik. Kalau misalkan kita bertindak untuk harta kita sembarangan mengeluarkan harta, terserah. Itu harta kita. Tapi kalau harta orang lain, misalkan, dengan budget 100 ribu misalnya, apa barang terbaik yang bisa dibeli? Atau misalkan ketika dia beli barang, mending beli yang murah, terus nanti kalau rusak beli lagi, atau beli yang mahal tapi awet sekaligus. Nah itu pertimbangannya yang paling bagus mana? Kalau misalkan dananya cukup, itu harus dipertimbangkan oleh para pihak yang bersatu sebagai yad amanah. Makanya di sini disampaikan, وَضِدُّ ذَلِكَ الْغَاسِبِ. Jadi lawan dari kata yad amanah, yaitu adalah gosip, maling, nyolong. Karena apa? Harta orang berada di tangan dia, bukan dengan izin. Dia di sini sebagai status, يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا. Kamu harus tanggung jawab, ganti rugi, urusan kamu itu untuk mengembalikan barangnya. Makanya untuk konteks kita saat ini, barang gadai itu bukan barang si A dia, bukan barang kreditur, tapi kok bisa si A pegang, dapat izin dari si B-nya. Wa huwa amanatun fi yadil murtahin, statusnya sebagai amanah. Karena pada saat dia memegang, mendapatkan, sudah mendapatkan izin. Kalau enggak dapat izin, ya kan dia enggak boleh melakukan transaksi. Sekarang, yang paling penting itu adalah ini, konsekuensinya. Emang apa sih konsekuensi hukumnya kalau itu statusnya sebagai yad amanah? Kalau barangnya rusak, tanpa ta'addin dari dia, berarti dia tidak perlu ganti rugi. Ini poinnya. Barang gadainya rusak nih. Jadi, dia titipin apa? Motor. Tiba-tiba motornya rusak. Atau kemudian terjadi risiko pada motor. Patah. Ininya, batang tengahnya itu. Rangkanya patah. Kenapa kok bisa patah? Dan itu misalkan karena banjir atau karena yang lain. Bukan keteledorannya si A. Ya sudah. Tidak perlu ganti rugi sehingga gak boleh si B nuntut. Wahai A, motor saya rusak ketika di tangan kamu. Maka potong utang saya. Utang saya tadi berapa? 100 juta kan? Ya, itu nilai kerusakannya 10 juta. Berarti tinggal 90. Enggak boleh. Kenapa? Selama A tidak melakukan ta'addin, maka tidak berhak dia disuruh ganti rugi. Sehingga di sini dikatakan, min ghairi ta'addin wala tafritin. Sekarang apa bedanya ta'addi dengan tafrit? Di sini kata Syekh Utsaimin, kalau ta'addi itu, berarti dia melakukan sesuatu yang enggak boleh. Fi'lu mayajus. Itu ta'addi. Kalau tafrid, berarti dia tarku mayajib. Dia meninggalkan sesuatu yang wajib harusnya dilakukan. Sehingga posisinya nanti begini. Antara ta'addi dengan tafrid. Ini batas minimal yang wajib, gak boleh kurang. Kesini tuh gak boleh. Ini batas maksimal. Ta'addi itu ada di sini. Tafrid ada di sini. Ketika dia tafrid berarti dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Kan kalau ada motor nih, harusnya apa? Ya nyimpennya di dalam. Parkirnya di dalam. Jangan dibiarkan di emperan. Jangan dibiarkan di pinggir jalan. Motor itu biar tidak hilang, harusnya diapain? Kuncinya dicabut. Dikunci stang. Kalau kamu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, berarti kamu melakukan tafrid. Bermasalah, harus ganti rugi. Kambing barang gadainya. Kambing harus diapain? Dikasih makan, kasih minum. Dimasukkan kandang, biar gak kedinginan. Kalau gak dikasih makan, gak dikasih minum, berarti melakukan tafrid. Tafrid itu adalah tarku mayajib, dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Nggak nyampe dia ke standar minimal. Kalau ta'addi, ini melampaui batas. Maksimalnya dilanggar. Contohnya tadi apa? Kambing itu kan harusnya tidak disuruh ngangkat beban. Jadi sama dia, dia mau bawa pupuk atau mungkin padi di karung 50 kilo. Dipanggillah para kambingnya. Kambing-kambing sini baris. Diletak sama dia. Nih, ini kamu bawa ya. Diletakkan semua. Besok mati kambingnya kecapean. Atau kambingnya kemudian sakit. Kok bisa? Disuruh bawa beras di karung 50 kilo. Itu bukan bebannya si kambing. Kambing nggak bisa digitukan misalnya. Ya sudah. Berarti si A melakukan ta'addi. Ganti rugi dia. Dan nanti setiap barang bentuk ta'addi dan bentuk tafridnya beda-beda. Nah ini di sini sebagai contoh. Beliau membawakan kalau unta gimana? Ya. Sama dia nggak dirawat. Kedinginan, mati. Berarti tafrid. Atau misalkan kewajibannya. Dia harus dibuatkan kandang. Harus dicarikan tempat-tempat yang cocok. Sama dia nggak dilakukan, mati. Atau keledai misalkan. Keledai kemudian dia diberikan beban yang lebih berat. Sama, nggak boleh. Kalau seperti itu, berarti otomatis si A-nya harus nanggung. Tanggung jawab dia. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh kita potong utangnya. Dengan cara si B bilang, A, mati nih, sakit nih, resiko nih, kurang nilainya nih, karena di tempat kamu. Berarti kamu harus dipotong ya, utang kamu potong. Saya enggak akan kembalikan utuh, karena apa? Itu biaya ganti ruginya. Baik, itu yang kita bisa bahas. Nanti kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, silakan. Kita masih membahas tentang barang gade juga nanti di sesi berikutnya. Ini kaitannya dengan menambah jumlah barang gade ya. Baik, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah hukum membeli motor yang tergadaikan? Nanti setelah deal, baru saya tahu ternyata motor itu tergadaikan oleh keluarga. Dan apakah boleh dijual kembali atau dipakai motor tersebut, Ustaz? Tapi janji pemilik motor akan melunasinya sampai selesai, Ustaz. Dia pembeli, beli motor orang gitu maksudnya. Oke. Misalkan ini si A, kemudian ini adalah kreditur. Lalu ini si B, debitur. Dan kemudian dia ini punya motor. Lalu kemudian digadaikan ke A. Nah. Kan harusnya ini motor gadai. Kemudian motornya mau dijual. Dijual oleh si B kepada si C. Nah, anggap penanya tadi adalah si C. C mau beli motor gak? Murah kata dia. Karena biasanya kalau motor gadai, ya ada dua kemungkinan ya. Apakah suratnya diserahkan ke A, atau BPKB dan yang lain masih tetap di B. Bisa aja begitu. Karena akad gadai itu sudah sah. Ya apa tadi? Ketika dia mungkin ada yang diserahkan atau tidak diserahkan. Ini kemarin kembali kepada pembahasan kita di awal ya. Pembahasan kita di awal itu apakah gadai itu lazim dia ketika sejak akad. Atau dia baru lazim kalau barangnya sudah diserahkan kepada si A. Itu kembali ke khilaf sana nanti. Tapi kita asumsikan saja, umumnya orang kalau gadein motor itu pasti A minta surat, itu kan? Ya udah B, nggak apa-apa, saya utangin kata si A. Mana apanya? BPKB motor lah kata si A. Nggak mau saya ngutangin kamu nggak ngasih BPKB motornya, surat motornya mana? Sehingga si B, Itu ketika jual motor kepada orang lain biasanya tanpa BPKB. BPKB-nya kan ditahan sama si A. Disekolahkan istilahnya. BPKB masih sekolah, belum pulang dia. Oke, si B jual motor. Dan biasanya harganya jauh di bawah harga normal. Ya, tanpa surat kan. Dan si C nggak tahu. Nah, ini juga jadi pelajaran buat si C. Atau pelajaran buat kita yang dalam posisi ketika ditawari motor second, motor bekas, itu tolong dicek sertifikatnya, surat menyuratnya. Nah, kalau kemudian nggak ada suratnya, ini mana suratnya Pak? Hilang, kata dia. Si B bilang, hilang. Masuk akal juga memang surat motor itu hilang, lupa dia nyimpan. Tapi biasanya karena itu termasuk sesuatu yang berharga, orang biasanya nggak sembrono. Nggak asal letak gitu aja, nggak main campak-campak. Pasti dia akan simpan entah di lemari lah, di tempat yang dia ingat lah. Hilang Pak, gitu ya. Ini benar hilang Pak, kata si C. Iya Pak, nggak ada suratnya. Ya makanya saya juga jual. Tapi ini motor saya Pak, ini SNK atas nama saya, KTP. Dan si C nggak kepikiran kalau itu tuh digadaikan. Hilang ya sudah. Kok Bapak nggak lapor ini Pak, ke polisi Pak, minta BPKB baru atau gimana? Aduh Pak, repot Pak, biayanya mahal, kata dia. Ya sudah, saya jual. C dalam kondisi tidak tahu gitu ya. Anggap ini benar-benar C ini polos orangnya, nggak tahu dia. Ya sudah lah, saya beli, kata si C. Itu kan kejadiannya. Setelah dia beli, dia pakai motornya. Keluarga ngasih tahu. Kata keluarganya, C, kamu tahu nggak? Itu yang motor si B itu lo digadekan lo ke A. Misalkan si A-nya ya cerita, entah mereka satu kampung atau gimana. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh si B? Apa yang harus dilakukan oleh si C? Nah, kalau kita ikut dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tadi, transaksi ini kan transaksi nih. Ini transaksinya. Di mana si B menjual barang yang itu sudah digadaikan walaupun itu milik si B. Betul. Memang milik kamu tapi sudah tergadai terikat dengan hak si A. Maka kata Syekh Utsaimin tadi, transaksinya dari hukum taklifinya haram. Ini dari sisi hukum taklifi. Haram wahai B kamu jual. Nah, B berdosa. C berdosa enggak? Enggak. Kenapa enggak berdosa? C enggak tahu. Kan dia enggak tahu. Beda kalau C pura-pura enggak tahu. Si C udah dapat tuh bocoran bahwa ini motor digadaikan sama si A. Ya udahlah ya, saya pura-pura enggak tahu, dia bilangnya si B bilangnya hilang kok gitu. C udah tahu pura-pura enggak tahu, dosa berarti dia. Itu dari sisi taklifi. Dari sisi hukum wad'inya ini tidak sah. Kata Syekh Utsaimin begitu tadi kan? Tidak sah. Kok tidak sah? Karena sudah terikat tadi dengan haknya si A. Oke, kalau nggak sah otomatis apa? Uang tidak pindah, motor tidak terjual. Jadi kalau itu dinyatakan tidak sah, ya sudah. B, kewajibannya balikkan uangnya si C. C, balikkan uangnya si... C, balikin motornya si... Si siapa? Si B. Dah. Itu poinnya. Paling enak kalau mau C, biasanya si B nggak mau. Gitu kan ya. B nggak mau, kemudian nanti... Ya, si C bisa juga, kalau dia tahu siapa krediturnya, dia temui krediturnya. Selesaikan, temui dua pihak itu. A sama B. Itu tugas si C. Daripada nanti mereka ribut seperti itu, ya sudah, C, kumpulkan si A, kumpulkan si B, pertemukan. A, saya kemarin beli motor dari si B, dan saya baru tahu kalau motor ini katanya tergadaikan. Konfirmasi dulu si A. Benar nggak? Oh iya, ini BPKB-nya di saya, kata si A. Ini BPKB-nya, ini surat utangnya. Dah, si B. Nah, selesaikan dulu urusan mereka di situ. Seperti apa poinnya. Ya, nanti kalau memang si A mengizinkan B menarik barang gadai, lalu barang gadainya dilepas dari si A, dijual, nanti uang yang masuk untuk bayarkan ke A, Silahkan. Jadi poinnya ke sana nanti. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir Ustadz, saya menjual barang dengan kesepakatan COD. Kemudian barang kami antarkan sampai tempat. Lalu kami serahkan ke pembeli. Tetapi ternyata pembayaran tidak bisa langsung dibayarkan Ustadz. Saya berpisah dari pembeli tanpa kesepakatan waktu bayar. Dan akhirnya beberapa waktu barang sudah dibayar lunas. Apakah seperti ini sah transaksinya Ustadz? Oke. Ini asumsinya adalah si A selaku penjual dia sudah punya barang. Jadi barangnya memang ada di gudang dia. Dia punya stok, barangnya sudah ready, ada di dia. Lalu kemudian si B beli. A, saya beli barang kamu, produk kamu. Oke, tapi COD ya kata si B. Baik. Sama si A dibawa. Ketemuan A sama si B. Diserahkan barangnya. Tapi B belum langsung bayar. Gitu ya, B belum langsung bayar. Apakah sah? Sah. Gak ada masalah. Dengan catatan, catatan satunya barang itu adalah barang yang sudah ready. Punya si A, ada stoknya di A. Yang kedua adalah, itu bukan komoditi riba. Kalau itu adalah emas, itu adalah perak, yang dibayar dengan rupiah, itu kan harus serah terima secara tunai. Ini ya, ininya, dan itu pun gak boleh nanti akadnya secara online baru diserahkan barangnya. Itu tidak ya dan biadin. Maka kita asumsikan tadi ini bukan komoditi riba. Misalkan barangnya frozen food gitu kan. Frozen food. Kemudian diserahkan kepada si B. B belum bayar. Tidak apa-apa. Tinggal nanti ditentukan berapa harganya. Dan kemudian kapan mau mereka bayarkan. Atau kapan si B mau bayar utangnya. Insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu mungkin yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.